Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa ashabihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Alhamdulillah, ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita sedang berbicara tentang syurutu la ilaha illallah. Ini syarat-syarat la ilaha illallah, pembahasan dari kitab Al-Wajibat. Ada 7 syarat yang disebutkan oleh para ulama berkaitan dengan syurutu la ilaha illallah. Apa aja? Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, jangan baca. Yang ketempat, antum. Pertama, dua, yang ketiga, yang empat, yang kelima, yang keenam. Apa yang keenam? Ketujuh. Apa? 6-7. Iya. Al-ilmu, kemudian al-yaqin, al-ikhlas, as-sidqu, al-mahabbah, al-inqiyad, al-qabul. Apa yang sudah kita bahas? Pertama, ilmu sudah. Kedua, yakin sudah. Ketiga, ikhlas sudah. Keempat, ya sekarang kita masuk al-mahabbah. Seorang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah ikhwah, wajib, harus dia ada al-mahabbah. Ini kecintaan. Kecintaan terhadap kalimat la ilaha illallah dan kecintaan terhadap kandungan kalimat la ilaha illallah. Karena al-mahabbah adalah ruh keimanan. Rasulullah SAW katakan, "Awthaqu ural iman al-hubbu fillah wal-bughdhu fillah." Sekuat-kuat tali keimanan adalah kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah. Dan ubudiyah seorang hamba ikhwan, penghambaan seorang hamba kepada Allah, itu ruhnya adalah al-mahabbah wa ta'zim wa dzul. Penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala itu tumbuh dari al-mahabbah, kecintaan kepada al-ma'bud yang disembah, yang disertai dengan at-ta'zim, penganggungan, yang disertai dengan adz-dzul, perendahan. Inilah kesempurnaan penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak akan seorang merasakan manisnya penghambaan kepada Allah apabila tidak ada kecintaan ubudiyah, apabila tidak ada kecintaan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berkata al-Imam, berkata sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, "Man ahabba fillah wa abghadha fillah wa wala fillah wa'ada fillah faqad tanalu wilayatullah bidzalik." Barang siapa yang dia mencintai karena Allah dan dia membenci karena Allah, dia mengadakan wala loyalitas karena Allah, dan dia mengadakan permusuhan pun karena Allah. Maka orang yang seperti ini dia telah mendapatkan perwalian Allah Subhanahu wa taala. Sehingga wali-wali Allah, perwalian Allah didapatkan dengan ketika seorang hamba ini benar-benar ketika mencintai karena Allah, membenci karena Allah, mengadakan memberikan loyalitas karena Allah, dan mengadakan kebencian, permusuhan karena Allah, maka dia dengan itu mendapatkan perwalian Allah SWT. Kemudian kata Ibn Abbas, walan yajida abdun ta'mal iman, seorang hamba tidak akan merasakan rasa manisnya iman, walau kathurat salatuhu wa saumuhu, walaupun dia banyak salatnya, walaupun dia banyak puasanya, akan tapi dia tidak akan pernah mendapatkan rasa manisnya iman, hatta yakuna kadzalik, sampai dia mewujudkan hal di atas, yaitu kecintaan karena Allah, kebencian karena Allah, memberikan loyalitas karena Allah, kemudian memusuhi karena Allah, baru dia akan mendapatkan rasa manisnya iman. Lalu beliau memberikan catatan tentang apa yang mulai terjadi pada zaman beliau. Padahal zaman beliau zaman yang masih masuk dalam wilayah zaman kebaikan. Waqad sarat ammatu mu'ahatin nas ala amri dunia, dan telah terjadi dan telah menjadi keumuman manusia dalam membangun persaudaraannya berdasarkan kepentingan dunia, bukan karena Allah SWT. Dan apabila orang demikian, kata beliau, wala yajti, orang seperti ini tidak akan mendapatkan apa-apa dari apa yang dia bangun persaudaraannya hanya karena, atau yang ditegakkan semata-mata karena urusan dunia. Ya khotibillah, sehingga di sini al-mahabbatu sebuah tuntutan. Tidak akan dia menjadi hamba Allah yang sebenarnya sampai dia memiliki kecintaan kepada Allah SWT. Tidak akan dia merasakan manisnya penghambaan kepada Allah sampai dia memiliki kecintaan kepada Allah yang disertai dengan pengagungan dan perendahan. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, catatan-catatan penting yang perlu kita ketahui tentang mahabbah. Yang pertama, mahabbah itu ada macam-macam. Ada empat macam disebutkan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala. Yang pertama, mahabbatullah, kecintaan kepada Allah. Yang kedua, al-mahabbatu ma yuhibbullah, ma yuhibbullah, kecintaan terhadap apa yang Allah cintai. Yang ketiga, al-mahabbatu lillah wa fillah. Yang keempat, al-mahabbatu ma'allah. Ulangi, Faisal. Yang pertama, mahabbatullah. Yang kedua, al-mahabbatu ma yuhibbullah. Yang ketiga, al-mahabbatu lillah wa fillah. Yang keempat, al-mahabbatu ma'allah. Ulangi, mahabbatullah, al-mahabbatu ma yuhibbuhullah, Al-mahabbatu lillah wa fillah. Al-mahabbatu udah dicatat. Sudah. Iya. Yang pertama ikhwan, al-mahabbah yaitu mahabbatullah. Kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tidak akan bermanfaat seandainya hanya berhenti di situ. Mahabbatullah, orang musyrikin mengklaim dia memiliki mahabbatullah. Orang Yahudi mengklaim memiliki mahabbatullah. Maka mahabbatullah, banyak orang yang mereka mengklaim dirinya memiliki kecintaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang musyrikin mereka memiliki mahabbatullah. Mana yang menunjukkannya? Allah mengatakan dalam ayat, wa minan nasi mayattakhidhu min dunillahi andadan yuhibbunahum ka hubbillah walladzina amanu ashaddu hubban lillah. Sebagian manusia itu orang musyrikin, mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Mereka menjadikan tandingan-tandingan selain Allah. Jadi mereka mengambil sekutu-sekutu bagi Allah. Yuhibbunahum kahubillah. Mereka mencintai tandingan-tandingan itu seperti kecintaan mereka kepada Allah. Ya ini, ayat ini diantaranya para ulama menerangkan, orang-orang musyrik memiliki kecintaan kepada Allah, tapi dia juga memiliki kecintaan kepada al-andad, tandingan-tandingan. Walladzina amanu asyaddu hubban lillah. Adapun orang mukmin itu kecintaannya kepada Allah asyaddu, lebih besar. Orang mukmin itu kecintaannya kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada andad mereka, atau dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada dua penafsiran. Perhatikan, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, dan orang-orang beriman itu lebih besar kecintaannya kepada Allah dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada para andad mereka, atau yang kedua dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Penafsiran yang pertama, orang mukmin cintanya kepada Allah lebih besar dibandingkan dengan cintanya orang musyrik kepada andad. Kenapa? Karena cintanya orang mukmin kepada Allah itu totalitas, tidak kenal waktu dan tidak kenal kondisi. Dalam setiap waktu dan kondisi, totalitas cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kalau orang musyrik ikhwan, ketika mereka terjepit satu masalah, maka mereka lupa dengan semua sesembahan yang mereka sembah, tinggal yang mereka ingat adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza raqibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahuddin. Kalau ketika orang-orang musyrik itu sedang berlayar di lautan, dalam surah Luqman dikatakan wa idza ghasyahum maujun kadzulalin. Ketika mereka itu dikepung oleh ombak seperti gunung, sehingga mereka terancam bahaya yang sangat besar, apa yang terjadi? Da'awullaha mukhlisina laudin. Mereka hanya mengikhlaskan doanya, memurnikan doanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam ayat yang lainnya, dhalla. Semua yang mereka sembah itu jadi hilang, lupa. Karena memang mereka tahu yang bisa menyelamatkan totalitas, yang menjadi tumpuan segalanya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang musyrik ditanya, "Kam ilah ta'bud?" Berapa sesembahan yang kamu sembah? Sab'ah. 7. Sittatun fil ardi wa wahidatun fis sama'. Yang 6 di bumi, yang 1 di langit. Ditanya lagi, Siapa yang Anda tuju ketika Anda dalam keadaan yang sangat terjepit? Alladzi fis sama, yang di langit. Yang lainnya terlupakan. Karena mereka tahu sesungguhnya pemilik totalitas rububiyah hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang mukmin lebih mencintai Allah dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada adat mereka. Ini penafsiran pertama. Penafsiran kedua, walladzina amanu asyaddu hubban lillah, orang mukmin kecintaannya kepada Allah lebih besar dibandingkan kecintaan orang musyrik kepada Allah. Orang musyrik punya cinta kepada Allah, tapi cintanya orang mukmin kepada Allah lebih besar dibandingkan cinta orang musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena cintanya orang musyrik kepada Allah mustarikah. Bersekutu antara Allah dengan andat-andat, dengan andat. Adapun cinta orang mukmin kepada Allah khalis, murni. Faham ikhwan? Faham? Faham? Ulangi. Bagaimana penafsiran walladzina amanu asyaddu hubban lillah? Penafsiran pertama bagaimana? Jadi bagaimana penjelasannya? Belum. Iya, kenapa? Iya, ketika dalam kondisi yang sangat terjepit, mereka lupa dengan yang mereka sembah. Terus yang kedua, kenapa? Iya, mustarika. Iya, terus yang khalis, iya. Kemudian ikhwan, orang Yahudi dan orang Nasrani, orang Yahudi juga mereka mengklaim mencintai Allah Subhanahu wa taala. Apa kata orang Yahudi ikhwan? Nahnu abnaullah wa ahibba'uh. Kami ini adalah anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah. Kami ini anak-anak Allah dan kekasih-kekasih Allah SWT. Maka Allah dalam surah Jum'ah katakan bagaimana? Qul ya ayyuhalladzina hadu, katakanlah wahai orang-orang Yahudi, in za'antum annakum awliya'ullahi min dunin nas, kalau kalian menyangka kalian adalah wali-wali Allah dan tidak dan selain dan kalau kalian ada satu-satunya wali-wali Allah, manusia yang lainnya bukan wali-wali Allah, fatamannaul mauta, silakan berangan-angan kalian tentang kematian. Orang Yahudi mengklaim dia memiliki kecintaan kepada Allah, bahkan mengklaim mereka adalah wali-wali Allah, sedangkan orang lain bukan wali Allah. Ini klaim Yahudi. Sehingga kalau hanya mengklaim mahabbatullah, kecintaan kepada Allah, ini belum menjadi ciri khas waliullah. Bukanlah hamba-hamba Allah yang sejati. Yang kedua, apa tadi? Al-mahabbatu ma yuhibbuhullahu, kecintaan terhadap apa yang Allah cintai. Ini baru yang membedakan antara hamba Allah sejati dengan orang yang mereka mengeklaim dia kekasih Allah. Orang yang mereka betul-betul sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala yang sejati, dia akan mencintai apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alias dia juga akan membenci apa yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak seperti itu, bukan pemilik mahabbah yang hakiki. Ikhwan, ciri khas orang itu kalau mencintai seorang, semua yang dicintai oleh kekasihnya itu akan dia senangi. Semua yang dibenci oleh kekasihnya itu akan dia benci. Semua yang dimusuhi oleh kekasihnya akan dia musuhi. Semua yang disenangi oleh kekasihnya akan dia senangi. Ini watak orang yang mereka mencintai. Allah mencintai tauhid, Allah mencintai iman, Allah mencintai Islam, Allah membenci kekafiran, Allah membenci kesyirikan, Allah membenci bid'ah dan khurafat, Allah membenci kemaksiatan. Maka dia juga akan seperti itu. Dia akan mencintai yang Allah cintai, dia akan membenci yang Allah benci. Karena itu kelaziman iman, kelaziman kecintaan kepada Allah seperti itu. Maka Allah katakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hattallaha wa rasulah walau kanu aba'ahum au abna'ahum au ikhwanahum au ashiratahum. Tidak akan engkau dapatkan ya Muhammad, ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang mereka betul-betul hatinya ada keimanan kepada Allah dan hari akhir, yuwaduna man hatallah, dia berkasih mesra, dia bercinta kasih dengan orang-orang yang mereka jelas-jelas memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu enggak akan didapatkan orang yang hatinya itu ada keimanan yang sejati kepada Allah dan hari akhir, kemudian dia loyal, dia loyal kepada musuh-musuh Allah dan musuh-musuh Rasulnya. Maka Allah sebutkan yang loyal kepada musuh-musuh Allah itu sifatnya orang munafik. Karena dia pendosta. Ketika mengucapkan iman kepada Allah pun duka dosta. Fabashirhum bi'adzabin alim. Sampaikan kepadanya tentang azab Allah yang pedih. Sampaikan kabar gembira kepadanya. Bashiril munafiqina bi anna lahum adzabun alim. Sampaikan kabar gembira kepada orang-orang munafik bahwa bagi mereka azab yang pedih. Siapa yang dikatakan Allah orang munafik ini? Siapa? Alladzina yattakhidunal kafirina awliya'a min dunil mu'minin. Yaitu orang-orang yang mereka menjadikan orang-orang kafir menjadi wali-wali mereka. Mereka meletakkan loyalitas kepada orang-orang kafir dengan meninggalkan kaum mukminin. Allah katakan ayabtahunal izzata indahum. Ayabtahuna indahumul izzah fa innal izzata lillahi jami'an. Apakah mereka mencari kemuliaan dengan loyal kepada orang kafir? Ketahuilah segala kemuliaan izzah itu hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Ikhwati fillah, maka kecintaan yang membedakan antara mukmin sejati dengan orang yang mereka tertolak kecintaannya adalah kecintaan kepada apa yang Allah cintai. Kecintaan kepada apa yang Allah cintai. Ini yang membedakan dengan yang lainnya. Yang ketiga, kecintaan, macam-macam kecintaan, al-mahabbatu lillah wa fillah. Ini kelaziman kecintaan kepada Allah. Dia akan mencintai karena Allah dan dia mencintai di jalan Allah. Dia mencintai karena Allah dan dia mencintai di jalan Allah SWT. Karena si fulan mencintai Allah, maka dia pun mencintai si fulan karena Allah SWT. Karena si fulan ahli tauhid, ahlul iman, ahlul taqwa, maka dia mencintai karena Allah SWT. Dan mencintai fillah di jalan Allah, bukan di jalan tauhid, bukan di jalan syaitan, bukan di jalan hawa nafsu, tapi dia mencintai fillah di jalan Allah SWT. Cinta yang pertama, kedua, ketiga, inilah cintanya ahli tauhid. Cintanya ahli tauhid tiga ini. Apa tadi ikhwan? Yang pertama mahabbatullah, yang kedua al-mahabbatu mayuhibullah, yang ketiga al-mahabbatu lillah wa fillah. Ini cintanya ahli tauhid. Ini cintanya ahli tauhid. Cinta yang keempat, cintanya musyrikin, al-mahabbatu ma'allah. Al-mahabbatu ma'allah, kecintaan bersama Allah. Sehingga dia selain mencintai Allah, juga mencintai selain Allah SWT. Ikhwati billah, yang perlu juga kita tegaskan di sini, sebagian ulama juga mengatakan cinta itu ada cinta ubudiyah dan cinta tobi'i. Cinta ubudiyah dan cinta tobi'i. Cinta ubudiyah yang tiga tadi, mencintai Allah, mencintai lillam apa yang Allah cintai, dan cinta yakni karena Allah SWT. Cinta tobi'i, cinta tobiat, cinta yang Allah letakkan dalam tabiat manusia, dan ini tidak mengapa selama dia gunakan lillah wa fillah. Zuyina linasi hubbu syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minal dhahabi wal fiddah wal khaylil musawwamati wal an'ami wal haras dhalika mataul hayati dunia. Telah dijadikan hiasan penuh dengan kecintaan dan syahwat dalam hati manusia kepada wanita, anak-anak, harta yang banyak, emas, perak, kuda pilihan, sawah ladang. Ini adalah pernik-pernik kehidupan dunia. Boleh Anda senang dengan rumah yang indah, Anda senang dengan tunggangan yang indah, mobil yang indah, Anda senang dengan perabot-perabot yang indah, boleh. Tapi catatan, tidak boleh melalaikan Allah dan tidak boleh mendahului Allah SWT dan Rasulnya. Sehingga bagaimana menjadikan ini tadi menjadi lillah wa fillah, digiring untuk menjadi lillah wa fillah, sehingga menjadi kecintaan yang berpahala. Mencintai istri tabiat nafsu manusia. Tapi kalau Anda mencintai istri kemudian Anda niatkan lillah, Anda kemas dengan lillah wa fillah, akan berpahala. Semua amalan mubah dengan niat yang salihah, maka akan menjadi sebuah amal yang berpahala. Ini cinta tobi'i, sehingga tidak mengapa. Sehingga jangan sampai salah, enggak boleh cinta dengan istri musyrik, kata musyrik. Kalau terus enggak cinta dengan istri, terus bagaimana? Maksud istri sama dengan tebok. Beda. Boleh cinta yang ini sifatnya tobi'at. Yang tidak boleh itu kalau sampai kemudian seperti yang Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wahai orang-orang yang beriman, jangan sampai harta Anda kemudian anak Anda melupakan kalian dari Allah SWT. Kecintanya kepada mereka kemudian mengalahkan cintanya kepada Allah dan Rasulnya. Ini cinta tabiat, boleh selama dia giring kepada kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Bisa. Kemudian ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, kemudian Al-Imam Ibnu Qayyim di antaranya menerangkan ada 10 poin, ada 10 poin untuk menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. ada 10 poin yang beliau sebutkan yang bisa menumbuhkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Satu, tadabbur Al-Qur'an. Dia tilawatul Qur'an ma'a tadabbur. Dia membaca Al-Qur'an dengan tadabbur. Sehingga betul-betul dia baca, dia telaah, dia renungi, dia fahami, sehingga betul-betul dia mendapatkan kebesaran, keagungan dalam Al-Qur'an yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga akan lebih menumbuhkan kecintaan hamba kepada Allah. Karena Allah dalam Al-Qur'an berbicara dengan segala perkara yang sangat membuat orang bisa terkagum-kagum dengan setiap kandungan ayat yang Allah terangkan dalam Al-Qur'an. Berkaitan dengan kebesaran Allah, keagungan Allah, yang menyebutkan nama dan sifat Allah, ayat kauniyah, Allah perintahkan kita menerawang tentang segala tanda-tanda kekuasaan Allah dan seterusnya. Selain semua yang terkandung dalam Al-Quran yang penuh dengan pelajaran yang akan lebih menumbuhkan cinta seorang hamba kepada Allah, yang pertama. Yang kedua, secara singkat, dia selalu berusaha untuk takarrub kepada Allah, selalu berusaha untuk takarrub kepada Allah dengan an-nawafil ba'dal faridah. Dia selalu berusaha untuk bertakarrub, mendekatkan diri kepada Allah dengan hal-hal yang sunnah setelah dia melakukan yang wajib. Karena takarrub kepada Allah itu yang pertama dengan al-fara'id, dengan hal yang wajib, al-wajibat, baru kemudian dengan an-nawafil, dengan hal-hal yang disunahkan. Jangan kebalik. Jangan kebalik, mendekatkan diri kepada Allah dengan yang sunnah dulu, kemudian tidak perhatian yang wajib. Yang wajib dulu, baru menyempurnakan dengan yang sunnah. Yang ketiga, dawamu dzikrillah. Dia selalu melazimi dia untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi kita telah mengajarkan azkar 24 jam. Azkar 24 jam. Anda dari melek sampai tidur semuanya diajarkan zikirnya. Coba sekarang apa yang tidak ada zikirnya, ikhwan? Antum bangun tidur, ada zikirnya? Ada. Mau ke kamar mandi ada zikirnya. Keluar kamar ada zikirnya. Kemudian mau ke masjid ada zikirnya. Kemudian mau masuk rumah ada zikirnya. Mau berangkat kerja ada zikirnya. Kemudian semuanya ada zikirnya. Mau makan, setelah makan, mau naik kendaraan dan seterusnya ada zikirnya semuanya. Belum itu zikir pagi, zikir sore, zikir yang mutlak, zikir yang lepas. Sehingga 24 jam Nabi mengajarkan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, belum zikir yang sifatnya lisan, qalb, pikiran kita, daum zikri. Yang keempat, merenungkan asmaullah al-husna. Yang kelima, merenungkan tentang alam semesta. Yang keenam, selalu merasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, iftikar kepada Allah. Yang ketujuh, khulwah. Dia selalu menyendiri dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia mengkhususkan waktu-waktu untuk menyendiri dengan Allah. Yang keberapa? Delapan, dia berusaha menjauhkan diri dari semua yang memutuskan hati dia antara dia dengan Allah. Menjauhkan dari semua sebab yang membuat gersangnya hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang ke-9 dan ke-10 besok nanti dilanjutkan. Da'adhan, mudah-mudahan manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.